Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala kita melanjutkan kajian kita dari membaca kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membacakan fasal yang dibawakan oleh beliau, yang mana beliau sebutkan faslun hukmu sujudi tilawati hukmu salati nafilah fi ishtirati taharati anil hadas. Hukum sujud tilawah sama seperti hukum salatun nafilah, salat sunnah, dalam hal dipersyaratkan at-taharah, dipersyaratkan bersuci dari hadas, wa anin najas, dan dipersyaratkan suci dari najis. Wa fi istiqbalil qiblah, demikian pula menghadap kiblat. Wa satril aurah, menutup aurat. Fa yahrumu 'ala man 'ala badanihi aw thawbihi najasatun ghairu ma'fuin 'anha. Sehingga diharamkan sujud tilawah bagi orang yang terdapat di badan maupun di pakaiannya najis yang tidak dimaafkan. Demikian pula wa'alal muhdis, diharamkan pula sujud tilawah bagi seorang yang berhadas. Illa idza tayammam fi mawdhi'in yajuzu fihi tayammum, kecuali dia bertayammum pada keadaan yang diperbolehkan untuk bertayammum. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, dan yang sahih bahwa sujud tilawah itu bukan sholat, sehingga tidak dipersyaratkan untuk sujud tilawah, tidak dipersyaratkan seperti syarat sholat. Ya, dalil dalam hal ini adalah sabda Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah, Fatihatul Kitab. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya bahwa dobet ataupun patokan suatu ibadah itu dinamakan dengan sholat adalah surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Sementara sujud tilawah tidak ada surat Al-Fatihah di dalamnya. Nah, sehingga sujud tilawah naam tidak sama dengan sholat, sehingga tidak dipersyaratkan seperti syarat sholat. Ya, dan ini yang sahih, ini pendapat yang kuat, bahwa tidak dipersyaratkan ketika sujud tilawah harus suci dari hadas, ya, harus menghadap kiblat, menutup aurat dan seterusnya. Ini tidak dipersyaratkan. Naam. Wa yahrumu ila ghairil qiblah illa fis safar, dan diharamkan menghadap ke selain arah kiblat kecuali ketika safar. Haitu tajuzun nafilatu ila ghairil qiblah, yang mana diperbolehkan ketika safar salat sunnah menghadap selain kiblat. Wa hadza kulluhu muttafaqun alaih. Nah, dan ini semuanya sesuatu yang disepakati. Nah, ya, dan yang sahih bahwa tidak dipersyaratkan. Kalau yang dimaksud beliau muttafaqun alaih, yang disepakati di sini maksudnya salat ketika safar itu boleh tidak menghadap kiblat, maka ini ya na'am. Tapi kalau yang dimaksud oleh beliau bahwa dipersyaratkan sujud tilawah seperti syarat salat, ya ini tidak benar kalau dikatakan muttafaqun alaih, karena terjadi khilaf, terjadi perselisihan, ya. Dan yang sahih telah kita sebutkan bahwa tidak dipersyaratkan, ya, sehingga tidak masalah seorang ketika sujud tilawah dalam keadaan berhadas, ya. Demikian pula tidak menghadap kiblat. Nah, walaupun ya yang afdol adalah na'am apa yang beliau sebutkan, ya, yang afdol ya ketika seorang sujud tilawah dia dalam keadaan toharoh, menghadap kiblat, menutup aurat dan seterusnya. Taib. Qala rahimahullah, faslun, idza qara'a sajadata shod, faman qala innaha min azaimis sujud, qala yasjud. Sawa'un qara'aha fis shalah au kharijan minha kasairis sajadat. Nah, beliau bawakan di sini permasalahan apabila seorang membaca sajadah shod, ya, sajadah pada surat shod. Nah, sajadah pada surat shod ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah di surat shod ini yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala wastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nah, apakah di situ pada ayat tersebut itu tempat sujud tilawah. Nah, faman qala innaha min azaimis sujud, barang siapa ya yang berpendapat bahwa surat ataupun ayat di surat shod tersebut termasuk sujud yang ditekankan, qala yasjud, maka dia mengatakan sujud. Sawa'un qara'aha fis shalah, baik dia membacanya di dalam salat, au kharijan minha, atau di luar salat, kasairis sajadat, seperti sujud-sujud yang lainnya. Nah, wa amma Syafi'i wa ghairuhu mimman qala laysat min minal azaim. Adapun Syafi'i, al-imamu Syafi'i rahimahullah, dan yang selain beliau dari para ulama yang berpendapat bahwa ayat di surat shod tersebut bukan termasuk yang ditekankan sujud, ya, maka di sini timbul permasalahan. Nah, faqalu, maka mereka mengatakan idza qara'aha kharijan lis-shalah atau kharijat shalah ustuhibba lahu sujud. Nah, yang berpendapat bahwa ayat di surat shod tersebut bukan ayat sajadah, mereka mengatakan apabila dia membacanya di luar sholat, maka disunahkan baginya untuk bersujud. Ya, karena memang ada riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sujud pada ayat tersebut di surat shod tadi. Ya, nah, hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah sujud pada surat shod tersebut itu sujud tilawah atau sujud syukur. Ya, yang mana ini akan menimbulkan perbedaan cabang hukum yang lainnya, termasuk ini ya. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan bagi orang yang berpendapat bahwa ayat di surat shod tersebut bukan ayat sajadah, apabila dia membacanya di luar sholat, maka disunahkan sujud mengikuti Rasulullah SAW. Nah, li'anna Nabiya SAW sajada fiha kama qaddamna. Karena Nabi SAW beliau sujud. Ya, beliau sujud seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wa in qara'aha fis shalah. Nah, sekarang apabila dia membacanya di dalam sholat. Alhamdulillah. Wa in qara'aha fi shalah, kalau dia membacanya di dalam sholat, lam yasjud. Maka bagi pendapat yang kedua ini mengatakan tidak sujud. Karena itu bukan ayat sajadah. Fa in sajada wa huwa jahilun au nasi, lam tabtul sholatuhu. Apabila dia sujud dalam keadaan dia jahil, dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya ataupun lupa, maka sholatnya tidak batal. Nah, ini permasalahannya timbul ketika sujud di surat shad ini dilakukan di dalam sholat bagi pendapat yang kedua ini. Karena apa? Karena kalau seorang sujud, melakukan sujud, selain sujud yang disyariatkan di dalam sholat, maka dia telah menambah gerakan sholat. Dan ini menimbulkan permasalahan. Ya, karena menambah gerakan sholat yang bukan bagian dari sholat itu hukum asalnya batal. Sholatnya batal. Adapun sujud tilawah itu dikecualikan. Nah, ini sekarang surat shad yang diperselisihkan apakah itu surat sajadah atau tidak. Ya, kalau dilakukan di luar sholat tidak masalah. Nah, sekarang di dalam sholat. Maka kata Nawawi rahimahullah, menukil pendapat Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang sujud dalam keadaan dia jahil di dalam sholat ataupun lupa, maka sholatnya tidak batal. Ya. Nah, walakin dia sujud li sahwi. Akan tetapi dia sujud untuk sahwi, sujud sahwi yakni. Nah, wa in kana aliman. Nah, apabila dia mengetahui fasahih, maka yang sahih annahu tabtulu salatuhu. Maka yang sahih menurut pendapat Syafi'i rahimahullah bahwa yang demikian membatalkan salatnya. Salatnya batal. Ya, alasannya apa? Li'annahu zada fis shalah ma laisa minha. Karena dia telah menambahkan di dalam salat gerakan yang bukan bagian dari sholat tersebut, ya. Nah, fabatolat kama lau sajada lisyukri, maka sholatnya batal sebagaimana ketika dia sujud syukur, ya. Sujud syukur di dalam sholat ini tidak diperbolehkan. Nah, fa innahu tabtulu sholatuhu bila khilaf. Ya, maka sesungguhnya sujud syukur apabila dilakukan di dalam sholat, maka sholatnya batal bila khilaf. Ini tidak ada khilaf. Nah, karena seperti yang kita sebutkan tadi, ya, ayat di surat shad tadi diperselisihkan apakah itu ayat sajadah atau ayat sujud syukur. Nah, wasani pendapat yang kedua. Dari pendapat mazhab Syafi'i rahimahullah, la tabtul, sholatnya tidak batal. Li'anna lahu ta'alluqan bis sholah, karena itu berkaitan dengan sholat. Nah, berkaitan dengan sholat. Nah, walau sajada, dan pendapat yang kedua ini yang sahih ya, bahwasannya yang demikian tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika sholat berjamaah. Walau sajada imamuhu fis shad likaunihi ya'taqiduha minal azaim wal ma'mum la ya'taqiduha fala yutabi'uh bal yufariquhu au yantadhiruhu qa'iman. Ya, ketika sholat berjamaah, seandainya imamnya sujud ketika dia membaca surat shad, karena dia meyakini, dia berpendapat, imamnya tadi berpendapat bahwa surat shad itu minal azaim, termasuk ayat yang ditekankan sujud, ini ayat sajadah. Sementara makmumnya la ya'taqiduha, Ya, makmumnya beda pendapatnya. Makmumnya berpendapat bahwa itu bukan ayat sajadah. Ini ya. Terjadi perbedaan pendapat bainal imam wal makmum. Ya. Nah. Fala yutabi'uh, maka kata An-Nawawi, kalau seperti ini maka makmumnya tidak mengikuti imam. Jadi ketika imamnya sujud, si makmum tidak sujud. Bal yufariquhu aw yantadhiruhu qa'iman. Bahkan ya, si makmum ini dia memisahkan diri. Memisahkan diri keluar dari salat. Nah. Aw yantadhiruhu qa'iman, atau dia bisa menunggu sambil berdiri. Jadi imamnya sujud, dia tetap berdiri. Nah. Ya. Dan wallahu alam, kedua pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Ya. Yang sahih bahwa makmumnya tetap mengikuti imam. Berdasarkan keumuman hadis innamaju ilal imam liyutamma bih. Ya, imam itu hanyalah seorang imam itu dijadikan imam liyutamma bih, untuk dia diikuti. Ya, wa idza kabbara fakabiru wa idza na'am raka farka'u. Al-hadis ya. Apabila imamnya bertakbir maka makmum ikut bertakbir. Kalau imamnya ruku dia ikut ruku. Ya, kalau imamnya sujud dia sujud. Nah, diikuti. Tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Turun-turun ini ya. Baik. Hukum asalnya makmum tidak boleh untuk menyelisihi gerakan imam, ya. Gerakan yang itu yang berbeda hay'ah. Ini kalau imam berdiri, na'am, makmum harus berdiri, enggak boleh imam berdiri, makmumnya duduk. Ya, kecuali dalam gerakan-gerakan yang itu bukan dalam hal musabaqah ya, bukan dalam hal mendahului. Ya. Seperti misalnya dalam hal khilaf, kalau misalnya imamnya berpendapat menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, maka makmumnya enggak mesti ikut menggerak-gerakkan jari. Karena ini gerakan yang la yadhhar, gerakan yang tidak terlalu zahir, enggak terlalu terlihat. Ya. Demikian pula kalau imamnya berpendapat sedekap setelah ruku, makmumnya beda pendapat, ya si makmum tidak mesti mengikuti imam. Ya, karena ini gerakan-gerakan yang tidak terlalu zahir ya, tidak terlalu terlihat. Nah, tapi kalau dalam hal berdiri dengan duduk ini kan terlihat. Ya. Nah, hukum asalnya batal kalau menyelisih gerakan imam yang seperti ini. Ya, makanya semisal ya, kalau makmum melakukan gerakan sampai menyebabkan gerakan itu menyelisih gerakan imam. Ya. Misalnya makmumnya menggaruk-garuk kaki. Menggaruk-garuk kaki sampai posisinya dia ruku, imamnya berdiri. Ya seperti ini batal sholatnya ya. Nah, maka ini juga tanbih bagi musallun, bagi orang-orang yang sholat, terkhusus al-aulad ya, anak-anak yang sering melakukan perkara seperti ini ya, menggaruk-garuk kaki sampai posisinya hampir apa, posisi hampir ruku atau bahkan ruku posisinya, ini tidak boleh. Baik, maka yang disebutkan oleh Imam Munawi di sini ya, yang sahih bahwa makmum tetap mengikuti imam. Wa idzan tadharahu hal yasjudu lisahwi, apabila makmumnya menunggu imam, menunggu imam sampai berdiri, apakah dia sujud untuk sujud sahwi? Fihi wajhan, maka di sini ada dua pendapat. Al azhar la yasjud, maka yang zahir makmumnya tidak sujud. Nah, ini dibangun di atas pendapat yang sebelumnya ya. Nah, dan di sini kita nukilkan penjelasan dari beberapa para ulama terkait permasalahan ini, ya. Naam, tentang khilaf surat Shad ini, ya, surat Shad. Naam, apakah surat Shad itu sujud syukur atau sujud tilawah? Naam. Maka seperti yang kita jelaskan, pendapat Asy-Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'iyah, demikian pula Hanabilah berpendapat bahwa itu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Sehingga kalau sujud syukur enggak boleh dilakukan di dalam salat. Naam. Sementara mazhab Hanafiyah, demikian pula mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa itu sujud tilawah. Naam. Sehingga apa? Disunahkan untuk sujud ketika membacanya di dalam sholat. Dan inilah yang banyak dilakukan para a'immatul masajid, imam-imam masjid mayoritas kaum muslimin. Ya. Naam. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah, mufti Mamlakah Saudi, ya, ya, sebelum Syekh bin Baz, beliau mengatakan wal qaulul akhar annaha sajadatun min dhamni sajadatil Quran wa ala hadha mashal Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Zadil Ma'ad. Nah, pendapat yang lain tentang surat Shad ini mengatakan bahwa surat Shad ini termasuk sujud tilawah dari sujud Al-Qur'an. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Naam. Baik. Sementara Asy-Syeikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, beliau berpendapat bahwa surat Shad tersebut, ayat di surat Shad tersebut adalah sujud syukur, ya. Sujud syukur, bukan sujud tilawah. Nah, walaupun demikian, beliau sendiri Asy-Syeikh Ibnu Baz rahimahullahu taala, kata beliau, sajadatu Shad, sujud pada surat Shad, sajadatu syukrin la syak. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, sujud pada surat Shad itu sujud syukur, wala syak, tidak diragukan, itu sujud syukur, kata beliau. Lakin, nah ini, akan tetapi, man farraqa bainas shalah wa kharijiha falaisa kalamuhu sahihan. Akan tetapi, yang membedakan dilakukan, yang membedakan sujud syukur tersebut dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat, falaisa kalamuhu sahihan, maka pendapatnya itu adalah pendapat yang tidak sahih. Ucapannya, ya, tidak sahih. Jadi Syekh bin Baz walaupun berpendapat itu sujud syukur, tapi beliau tetap, ya, dalam hal hukumnya itu sama seperti sujud tilawah. Ya. Nah, hanya beda pengistilahan aja. Itu beliau mengatakan itu sujud syukur, tapi dari sisi hukumnya sama, boleh dilakukan di dalam sholat, tidak ada masalah. Nah, bali sawab, kata beliau, bahkan yang benar annaha tuf'al fis salati wa kharijiha. Ya, dan yang benar bahwa sujud syukur itu dilakukan. Sujud syukur pada surat Shad ini dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat. Wa man qala la taf'al atau la tuf'al fis shalah faqad ghalat. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa sujud syukur pada surat Shad tersebut tidak boleh dilakukan di dalam sholat, faqad ghalat, maka sungguh ucapannya telah keliru, ya, ucapannya salah. Nah, waqad shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi shad wa sajada fiha wa huwa 'alal mimbari alaihi salatu wassalam. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat, ya, ketika membaca surat Shad beliau sujud dalam keadaan beliau di atas mimbar. Nah, ini ucapan Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Jadi hanya beliau membedakan istilahnya saja, ya, baik itu sujud syukur atau sujud tilawah tetap disunahkan untuk sujud walaupun di dalam sholat, ya, sehingga pendapat yang menyebutkan itu membatalkan sholat, ya, kemudian dari permasalahan itu timbul cabang masalah yang lain, ini pendapat yang na'am, yang lemah. Demikian pula yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wa ammas sajadatu shalat fa innaha sajadatu syukrin. Adapun sujud surat shalat maka itu adalah sujud syukur. Walakin sahha Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Nah. Ini ya. Taib. Akan tetapi telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca ayat tersebut. Nah, kemudian kata beliau was sahih, ya, annaha sajadatu tilawah. Dan yang sahih bahwa itu adalah sujud tilawah. Nah, jadi walaupun itu dikatakan sujud tilawah tapi tidak masalah juga kalau itu sujud syukur, tapi tidak masalah kalau itu pun dimasukkan ke dalam sujud tilawah, ya, istilahnya adalah musyahah fil istilah, tidak ada masalah perbedaan istilah itu, tidak ada masalah, ya, kalau substansinya sama, ya kan. Oleh karena itu para ulama, ya, nah, mereka ketika misalnya menjelaskan tentang khomer, mau dinamakan apapun khomer tersebut, ya, kalau itu memabukkan ya tetap khomer, ya. Demikian pula riba tetap riba walaupun dinamakan bunga, walaupun mau dinamakan bonus, ya, dan seterusnya, ya. Tapi kalau itu hakikatnya riba, ya riba. Jadi nama tidak akan mengeluarkan sesuatu dari hakikatnya, ya. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan itu sujud syukur, ya. Nah, di kesempatan yang lain dalam kitab Syarhul Mumti' beliau mengatakan itu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah. Wa ala hadza, kata beliau, dan atas dasar ini fatakunus sajadat 15 sajadah. Nah, sehingga sujud tilawah itu jumlahnya 15. Wa annahu yasjudu fi sholati wa kharijis shalah. Dan bahwasannya disunahkan pula untuk sujud pada surat shalat baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, ya. Sehingga na'am, masalah-masalah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di sini, ya, terkait permasalahan apakah makmum yang berpendapat, ya, kalau dia berpendapat bahwa sujud tilawah itu sujud syukur, apakah dia harus menunggu imam atau memisahkan diri dari imam, ya. Maka ini pendapat ini, cabang dari masalah ini didasari dari asal masalah yang lemah, ya. Nah, karena makmum itu wajib mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ya. Kecuali dalam beberapa keadaan, ya. Dalam beberapa keadaan boleh bagi makmum untuk dia tidak mengikuti imam dalam gerakan duduk ataupun berdiri. Ya. Seperti misal makmum yang melakukan sholat jamak takhir di waktu isya, ya, misal kita lagi safar nih, naam masuk waktu maghrib, sholat maghribnya mau kita jamak dengan sholat isya, kita berhenti di masjid, kita ikut bermakmum di belakang imam yang sholat isya, ya. Tentunya dalam hal ini kan kita mengikuti imam. Nah, dan jamak itu dipersyaratkan harus apa? Harus tertib. Ya, harus tertib, yaitu ya melakukan sholat yang na'am, yang waktunya di awal sesuai urutannya. Ya. Ini kalau maghrib dengan isya, ya maghrib dulu yang dikerjakan baru isya. Tidak boleh mengerjakan sholat isya kemudian sholat maghrib. Ini tidak diperbolehkan, ya. Sholatnya tidak sah. Nah, dalam keadaan seperti ini, ketika kita sholat maghrib di belakang imam yang sholat isya, ya, tentunya terjadi perbedaan rokaat, ya kan? Nah, dalam posisi seperti ini, misalnya imam ketika di rokaat ketiga, tentunya imam berdiri, kan gitu ya? Imam berdiri ketika di rokaat ketiga, karena dia sholat isya. Sementara kita yang posisinya sedang mengerjakan sholat maghrib, ya, posisi kita berada di tasyahud akhir. Nah, ini bagaimana? Apakah kita menyelesaikan tasyahud kemudian salam, ya, atau kita menunggu imam sampai imam berada di tasyahud akhir? Nah, makanya seperti ini dijelaskan oleh para ulama, kedua-duanya boleh, ya, kedua-duanya boleh. Ini ketika kita sholat maghrib, ya, sampai di rokat ketiga, imam berdiri untuk melanjutkan di rokat yang keempat, ya, bisa dua cara yang kita lakukan. Kita duduk tasyahud, kita duduk tasyahud sampai menunggu imam duduk di tasyahud akhir, paham ya? Kita tasyahud sampai imamnya, sampai posisi imam duduk di tasyahud akhir. Jadi kita nunggu gitu. Kita nunggu, kita tetap duduk, baru nanti ketika imamnya salam, ya, di rokaat yang keempat, kita juga ikut salam bersama imam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, kita imam berdiri untuk menyempurnakan rokaat yang keempat, kita duduk tasyahud, ya, kemudian kita salam, kemudian kita langsung berdiri lagi mengikuti imam, menyusul gerakan imam, ya. Nah, ini dua cara ini boleh dilakukan. Adapun selain itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Nah, imam ataupun makmum memisahkan diri dari imam, ya. Misalnya kita musafir, imamnya mukim. Ya kan? Kita musafir, imamnya mukim. Bagi kita seorang musafir tentunya diperbolehkan qasar. Ya, diperbolehkan qasar. Bahkan sebagai pendapat wajib untuk kita mengqasar. Ya. Tapi ketika kita sholat di belakang imam yang mukim, wajib kita untuk mengikuti imam. Ya. Nah, tidak boleh untuk kita menyelisih gerakan imam. Kalau kita menyelisih imam dalam hal jumlah rakaatnya, maka sholatnya batil. Tidak boleh kita misalnya sholat di belakang imam yang kita sholat, apa misalnya, sholat duhur. Ya, sholat duhur. Kita safar, posisi kita safar. Imam sholat duhur, dia mukim. Ya, kita harus sholat mengikuti imam 4 rakaat. Gak boleh kita di rakaat yang kedua kemudian salam. Dan ini ijma', ya, ini perkara yang ijma'. Nah, la khilaf bainal ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Nah, sehingga orang yang ketika 2 rakaat kemudian dia salam, sholatnya batil, ya, wajib untuk diulang sholatnya. Nah, kalau tidak maka dia tetap berada pada zimmah. Nah, dia menanggung zimmahnya. Nah, baik. Hal-hal yang seperti ini sangat penting untuk kita ketahui, ya, apalagi permasalahan yang sangat ini, ya, permasalahan sholat ini permasalahan yang sangat penting, ya. Jangan kita bermain-main dalam urusan sholat. Nah, pelajari ahkam sholat, ya, hukum-hukum sholat dengan baik dan benar, gerakan-gerakan sholat, ya, karena inilah yang pertama kali akan dihisap nanti pada hari kiamat, ya. Awalu yuhasabu na'am min abdi sholatuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, awaluma yuhasabu na'am perkara yang pertama yang akan dihisap dari seorang hamba dari amalannya adalah sholat. Ya, maka urusan sholat ini bukan perkara yang bukan perkara yang sepele ya, bukan perkara yang main-main. Baik, sehingga perhatikan, ya perhatikan sholat. Nah, kemudian qala rahimahullah faslun fi man yusannu lahu sujud. Fasal yang berikutnya, na'am, untuk siapa sujud tilawah itu disunahkan? Bagi siapa sujud tilawah disunahkan? I'lam annahu yusannu lil qari al mutatahhir bil ma awit turab haitsu yajuzu sawa'un kana fis shalah aw kharijan minha. Nah, ketahuilah bahwa disunahkan bagi seorang qari yang na'am bersuci dengan air ataupun dengan debu, ketika diperbolehkan baginya di dalam sholat atau di luar sholat. Ini yang pertama, disunahkan sujud tilawah itu bagi seorang yang dalam keadaan suci. Walaupun telah kita sebutkan tadi, karena ini cabang masalah yang sebelumnya ya, yang beliau bawakan. Yang sahih bahwa orang yang tidak suci pun boleh untuk sujud tilawah ketika dia mendengar. Wa yusannu aidan lil mustami'. Demikian pula disunahkan sujud tilawah bagi seorang mustami', orang yang mendengarkan. Ya. Mustami' adalah orang yang mendengarkan dengan memperhatikan, bukan sekedar dengar ya. Orang yang mendengar, ya ini orang yang menyimak. Ya, orang yang menyimak, dia menyimak orang yang membaca Al-Quran, kemudian yang membaca Al-Quran tadi sujud, maka disunahkan bagi dia untuk ikut sujud. Wa yusannu aidan lisami'i ghairil mustami'. Kata beliau, dan disunahkan pula sujud tilawah bagi orang yang sami', bagi orang yang mendengar, ya, yang dia tidak memperhatikan. Nah, dan wallahu alam, seperti yang kita sebutkan, bahwa yang rajih dalam hal ini adalah yang disunahkan adalah orang mustami yang mendengar dengan memperhatikan. Baik. Nah, sekarang walakin qala Syafi'i rahimahullah, akan tetapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan la uakkiduhu fi haqqihi kama uakkidu fi haqqil mustami. Nah, Imam Syafi'i mengatakan aku tidak menekankan bagi orang yang sekedar mendengar sebagaimana aku menekankan bagi orang yang mendengar sambil memperhatikan. Ya, beda ya. Sami dengan mustami beda. Kalau mustami dia mendengar, kayak orang nasmi itu musami dia namanya. Ya, dia mendengar, menyimak. Nah, hadza was sahih, dan ini yang benar. Ya. Wa qala al-imamul haramain fi ashabina la yasjudu lisami. Sementara Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah dari ulama kami, beliau mengatakan la yasjudu lisami atau la yasjudu sami. Nah, orang yang sekedar mendengar saja maka tidak disunahkan untuk sujud. Nah, wal masyhurul awal, dan yang masyhur dari pendapat Asy-Syafi'i adalah bahwa bagi sami, bagi orang yang mendengar juga disunahkan. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i juga terjadi perbedaan pendapat ya. Nah sekarang permasalahannya ketika kita mendengarkan dari murotal, ya, ketika kita mendengarkan murotal atau kita mendengar melihat video, misalnya video orang yang membaca ayat sajadah dan dia sujud, apakah itu disunahkan, ya disunahkan pula bagi kita yang melihatnya atau mendengarnya, rekaman, apakah disunahkan pula bagi kita untuk sujud? Ya, maka dalam hal ini wallahu alam, pendapat yang kuat adalah tidak disunahkan, ya, karena itu rekaman, ya kan, karena itu rekaman. Nah, yang disunahkan ketika itu langsung kita mendengar langsung, misalnya kita melihat video yang itu live, ya, video live orang yang membaca Al-Quran, orang yang sedang mengimami dalam keadaan apa videonya live, dia sujud, maka kita juga ikut sujud. Kalau rekaman, wallahu alam, yang zahir, na'am, tidak disunahkan untuk sujud. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Na'am, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.